satu gong spesial buat saya Bu Raja. Spesial juga tuh Bapak Karim yang lagi punya hajat, yang lagi punya kawin. Juga buat Mona Tamani aku selamat malam semuanya. Mengapa dalam perjalanan cintaku sabar. Selalu ada yang merintangi pada diri selalu menimbang diri, memang tak pantas bersanding denganmu. Bersatu dalam koperku hanyalah kipas yang merah, biarkan ku ikut serta. Mati pulang ku rela, pakai ramadan cinta. Setia yang sebata, takkan lagi agar satu runcingnya mampu penuh. Oh, tak mungkin bersatu dalam koperku. Terima kasih.